warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wa lafadzillah rahimani wa rahmakumullah, belajar tentang tauhid merupakan suatu kewajiban. Dengan tauhid Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan tauhid Allah ciptakan surga dan neraka. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya dengan benar, dengan mufassal, secara terperinci, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Tidak hanya sekedar secara mujmal, secara global. Dan inti dari pelajaran tauhid, ya, tidak lepas dari tauhid al-uluhiyah, yang membedakan antara orang yang mukmin dan orang yang musyrik. Kita akan lanjutkan kajian kita ini, ya, yaitu sampai pada perkataan al-muallif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan, ya, sebuah hadis, ya, asar dan hadis, yaitu beliau mengatakan wa an Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin ibni Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludigtu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu Asy-Sya'bi qala wa ma haddathakum qultu haddathana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddathana ibn Abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam faraitu an-nabiyya wa ummahu rahtu والنبي وما هو الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يستركون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال أعوذ الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Para ikhwan sekalian, dan juga hadis tersebut ya riwayat juga dari Ibnu Hibban ya. di mana hadis tersebut ya panjang ya, yang artinya dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, aku berada di samping Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id berkata, siapa yang kalian tadi malam melihat bintang yang jatuh? Lalu Husain bin Abdurrahman menjawab, saya. Kemudian aku berkata lagi, kata Husain, adapun saya sesungguhnya saat itu tidak dalam rangka untuk menunaikan sholat, akan tetapi aku disengat oleh binatang yang berbisa. Lalu Sa'id bertanya, apa yang kamu lakukan? Kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, aku minta untuk diruqyah. Ya. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang membuat dan membawa engkau untuk melakukan hal itu? Husain bin Abdurrahman menjawab, yaitu hadis, sebuah hadis yang telah disampaikan hadis itu kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang telah dia bicarakan kepada kalian? Husain berkata, aku berkata, telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah Ibnu Husayb bahwa dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali karena ain dan karena humah. Apa itu ain, apa itu humah, nanti penjelasannya. Qala, maka Sa'id berkata, telah baik ya orang-orang yang menyampaikan apa yang dia dengar sampai yang terakhir. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku para umat, aku melihat seorang nabi dan bersamanya beberapa orang, dan juga ada nabi bersamanya cuma satu orang atau dan dua orang dari umatnya, dan ada pula seorang nabi tidak ada satupun pengikutnya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok besar dari umat ini. Aku menyangka, kata nabi, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat, kemudian tiba-tiba ada sekelompok besar. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang. Ya, 70 ribu saja di sini disebutkan. Ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yaitu beliau bangkit, dia bangkit, lalu masuk ke rumahnya. Kemudian orang-orang membicarakan tentang mereka. Sebagian mereka berkata, bisa jadi mereka adalah para sahabat yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian dari mereka berkata, bisa jadi mereka adalah ya, yaitu nabi bangkit lalu masuk rumah, lalu orang-orang berbicara tentang sabda nabi bahwa ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kemudian para sahabat mereka mengira dan mengatakan, bisa jadi mereka adalah para sahabat Rasul. Sebagian lain mengatakan, bisa jadi mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang lahir ya dalam keadaan Islam tanpa sedikit pun menyekutukan Allah. Mereka menyebut beberapa perkara lagi, lalu Rasulullah SAW keluar menuju pada para sahabat dan beliau memberitahukan, ya, lalu beliau bersabda, mereka adalah, ya, ketika Rasulullah datang kepada para sahabat memberitahukan tentang pembicaraan para sahabat terkait siapa yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang mengatakan itulah sahabat Rasul, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah yang lahir dalam keadaan Islam tanpa syirik sedikitpun. Lalu Rasulullah berkeluar dan para sahabat memberitahu kepada beliau tentang dialog tadi. Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, dan juga mereka yang tidak minta dikai, dan tidak melakukan tatayur, serta kepada Allah mereka tawakal. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihson berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, doakan saya agar Allah menjadikan aku di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, anta minhum, engkau termasuk dari golongan mereka. Kemudian ada sahabat lain yang berdiri lalu juga berkata seperti apa yang disampaikan Uqashah. Doakan saya kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Kemudian Nabi bersabda, sabaqaka biha Uqashah, telah mendahului engkau dengan doa tersebut, yaitu Uqashah. Ya, sehingga yang lain terhalang dari doa Nabi tersebut, tidak mendapatkan, ya. Insyaallah nanti kita lihat bagaimana syarah dari hadis ini, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban dan yang lainnya. Mari kita kembali kepada hadis tersebut, ya, dan kita melihat bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang kita dengarkan tadi adalah lafaz hadis yang dibawa oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Selanjutnya adalah syarah beliau, ya. Apa? Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis. Penulis apa? Penulis Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Kalau tadi penulis kitab Tauhid. Ya, penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, qauluhu an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair wa huma rajulan min at-tabi'in thiqatan. Dari Husain bin Abdurrahman dia berkata rahimahullah, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair, aku berada di samping Sa'id bin Jubair. Wa huma, keduanya yaitu Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair, rajulani minat tabi'in thiqatan. Ya, keduanya adalah dua orang tabi'in dan keduanya thiqah. Ya. Husain bin Abdurrahman meninggal tahun 136 Hijriah. Wafat 130 Hijriah. Adapun Sa'id bin Jubair wafat tahun 95 Hijriah. Ya. Nah, kemudian Husain bin Abdurrahman ini, ya, berarti dia juga mengambil hadis dari Sa'id bin Jubair meskipun sama-sama tabi'in, ya. Juga mengambil hadis dari Atha bin Abi Rabah. Berarti Husain bin Abdurrahman ini murid Sa'id bin Jubair. Ya, dan juga diantaranya mengambil dari Atha bin Abi Rabah. Semua adalah kibar tabi'in, ya. Kemudian juga mengambil dari sahabat, ya, yaitu dari siapa? Ya. Sa'id bin Jubair ini. Ya. Sa'id bin Jubair, ya, di samping mengambil Abdurrahman bin Husain, ya, di samping mengambil dari Atha bin Abi Rabah, juga mengambil dari Sa'id bin Jubair, ya. Ini Husain bin Abdurrahman juga mengambil dari sahabat, ya, yaitu Amarah bin Ruwaibah dan dari Jabir bin Samurah, ya. Ini Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman. Dan dia punya murid yang sering kita dengar, Al-Fudail bin Iyad, dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair, dua-duanya adalah tabi'in, ya, dan disebut thiqah, juga disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala oleh Adz-Dzahabi. Ya. Husain bin Abdurrahman meninggal tahun 136, kemudian Sa'id bin Jubair meninggal tahun 95 Hijriah. Nah, di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin disebut, ya, kedudukan sebagai tabi'in, dan disebut tentang derajat beliau sebagai rawi hadis, kedua-duanya thiqah, ya, kedua-duanya thiqah. Kemudian qauluhu in qaddal barihah, kata Syekh Utsaimin, ya, in qaddo ay sakotol barihata. In qaddo maknanya sakotoh, yaitu jatuh. Ya. Husain mengatakan, aku berada di samping Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian yang melihat ro'al kaukaba alladhi in qaddal barihah, melihat bintang yang jatuh, al-barihah. Al-barihah itu sekarang ini kita sering mendengar adalah waktu malam. Ya, waktu malam al-barihah itu. Ya. Aqrabu lailatin madat. Ya, yaitu malam yang paling dekat yang telah berlalu. Wal barihah. Aqrabu lailatin madat. Ya. Malam yang terdekat yang telah berlalu. Ya. Berarti apa? Seperti tadi malam. Itu malam yang terdekat dengan sekarang, tadi malam. Dan memang dalam bahasa sekarang, al-barihah itu memang diartikan tadi malam, ya. Meskipun waqala, karena kita mempelajari al-qaulul mufid, kita baca waqala ba'du ahli lughah, kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama ahli bahasa berkata, menjelaskan, taqulu fa'alna al-lailata kadza in qultahu qabla az-zawal. Engkau mengatakan kami melakukan suatu perkara seperti ini pada satu malam, in qultahu qabla az-zawal, kalau engkau mengatakan perkataan tersebut sebelum zawal. Zawal itu apa? Matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Ketika di tengah-tengah. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu, ya. Berarti setelah waktu duhur. Jadi kalau ada orang berkata, kami melakukan suatu perkara pada satu malam, bahwa perkataan itu menunjukkan apabila apa? Apabila dia melakukannya sebelum zawal. Sebelum zawal adalah sebelum matahari tergelincir, ya. Wa fa'alna al-barihata kadza in qultahu ba'da zawal. Kalau engkau mengatakan kami melakukan hal tersebut, yaitu fil barihah, al-barihah, melakukan hal tersebut, ya, kalau kamu mengatakannya setelah zawal, maka setelah zawal, setelah duhur, baru dikatakan al-barihah. Ini, maaf ya, ini penjelasan beliau menukil perkataan ahli bahasa terkait makna al-barihah yang terdapat dalam pembicaraan antara Abdurrahman bin Husain dan Sa'id bin Jubair. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang makna al-barihah. Kalau sekarang kita biasa bahasa Arab, nahnu fil barihah, kami tadi malam barihah itu. Nah, tapi di sini beliau katakan bahwa sebagian ahli bahasa, ketika kita mengatakan bahwa saya melakukan tersebut pada satu malam, ya. Nah, kalau mengatakan begitu adalah melakukan sebelum zawal, sebelum waktu duhur. Kalau mengatakan fil barihah, melakukan setelah zawal. Wa fi urfina, dan dari kebiasaan kita, pada kebiasaan kami, Famin tulu isyamsi ilal gurub naqulu albarihah li lailatil madiyah. Kemudian pada kebiasaan kami, ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kami mengatakan al-bariha itu adalah untuk malam yang sudah berlalu. Ya. Wa min ghurubi syamsi ila tulu'iha naqul al-laila li lailatil lati nahnu fiha. Adapun setelah matahari terbenam, ya, kalau tadi sejak terbitnya matahari sampai terbenam, ya, al-bariha itu untuk malam yang telah berlalu. Seperti tadi pagi sampai maghrib tadi. Kalau katakan bariha berarti lailah al-madiyah. Kalau kita mengatakan dari subuh sampai sebelum maghrib, kita bilang bariha, maka itu malam yang telah berlalu. Kemudian dari terbit terbenamnya matahari sampai besok ini, kita katakan malam ini, laila ini adalah lilailatin allati nahnu fih, malam ini, ya, malam ini, ya. Bal ba'dul amma itawassau mataqama minal lail qala albariha wa in kana fi lailatihi. Bahkan sebagian orang secara umum memperluas makna al-bariha. Kapan dia berada di satu malam, maka dikatakan al-bariha. Meskipun fi lailatihi, meskipun sekarang ini. Sekarang misalkan fi hadhil bariha. Ya. Ini beliau, ya. Sekarang ini diluaskan maknanya pada sebagian orang. Misalkan sekarang kita mengatakan fi hadhil bariha sanakulu ma'an, ya, fil mat'am fi hadhil bariha, yaitu di malam ini. Padahal yang namanya bariha itu adalah malam yang telah lalu. Paham di sini? Ini yang ingin beliau sampaikan. Jadi beliau ingin menyampaikan definisi tersebut untuk membatasi, memberikan keterangan kapan terjadinya dialog. Ya. Dan kapan terjadinya peristiwa. Berarti terjadinya dialognya itu apa? Misalkan kalau siang tadi, barihanya kemarin malam. Kalau sekarang ini, juga tadi malamnya. Meskipun sekarang malam juga. Namun, sebagian orang meluaskan maknanya. Seharusnya, makna bariha itu kapan? Kemarin malam. Nah, tapi ada orang mengatakan sekarang malam ini juga bisa menggunakan kata al-barihah. Allahu a'lam bisawab, ya. Namun yang pasti di sini beliau ingin menyampaikan bahwa al-barihah itu adalah tadi malamnya. Bisa jadi dialog ini tadi siang atau malam ini. Sehingga maknanya dari pertanyaan Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, ya, atau kepada ayyukum di sini jamak siapa saja, siapa, ya, di antara dari kalian yang melihat bintang jatuh al-filba al-barihah, bukan malam ini tapi kemarin malam, meskipun ngomong sekarang malam, apalagi kalau tadi siang, tadi sore, tadi pagi, berarti malam kemarin. Ini sangat penting dan banyak faedah yang bisa diambil nanti, ya. Lalu kata Husain bin Abdurrahman, ini dua tabi'in, ya, tapi satu gurunya, karena Husain bin Abdurrahman mengambil hadis dari Sa'id bin Jubair yang nanti dia membawa hadis Ibnu Abbas seperti yang kita baca tadi. Kemudian kata qauluhu, ya, adapun kata perkataan fakultu ana ay Husain, ya, Husain bisot, ya, bukan Hasan Husain bisin, bi Husain bisot, yaitu Husain, ya, saya, ya, qauluhu amma inni lam akun fi salatin, adapun perkataannya sesungguhnya aku tidak berada waktu salat, ya, aku tidak berada waktu salat, artinya aku tidak salat, ya, ya. Amma adatu istiftah. Adapun amma adalah adat. Adat itu adalah alat, ya, yang digunakan untuk pembuka. Seperti dalam ceramah, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Dan biasanya kalau amma ba'du, ada, kalau ada ba'dunya, ada fa'nya, amma ba'du, fa inna asdaqal hadits. Ini amma tidak ada ba'dunya, ada inni, ya. Adapun saya, maknanya amma ini, adapun sesungguhnya aku, ini sebagai ini ada tuh taukid, pengakuan, ya. Waqila innaha bi makna haqqan. Ada juga yang mengatakan amma itu maknanya haqqan, sebenarnya. Sebenarnya, sesungguhnya saya sebenarnya, nah ini. Ini dalam bahasa Arab mengandung makna yang serius. Ya, tidak hanya sekedar amma amma ba'du, amma ana tidak. Hakon benar nih, ya. Wa ala hada fa taftah hamzah in, ya. Fayuqal amma fatuftah hamzah in, fayuqal amma anni lam akun fi salatin. Ai hakon anni lam akun fi salah. Ya. Kemudian dibuka hamzah in, kemudian dikatakan amma anni, tapi di sini amma ini, ya, Allahu a'lam bisawab di sini, ya, bahwa saya ini tidak sholat, yaitu haqqan, benar, sungguh-sungguh. Jadi amma ini sungguh-sungguh, benar, haqqan, sungguh-sungguh saya tidak sholat. Wah, maknanya sangat luas ini, sangat dalam. Apa kata beliau? Waqala hadza, ya, waqala hadza rahimahullah. Husain mengatakan, Husain bin Abdurrahman rahimahullah mengatakan amma inni lam akun fi shalah, mengatakan seperti itu, apa tujuannya? Ini mari kita masing-masing introspeksi, mengambil pelajaran dari faedah ini. Li alla yadunnu, ya, annahu qaimun fayusalli, ya, annahu qaimun yusalli fayuhmadu bima lam yaf'al. Apa alasan Husain bin Abdurrahman mengatakan amma inni lam akun fi sholatin, adapun saya sungguh benar-benar tidak sholat, supaya, ya, Sa'id bin Jubair yang bertanya tidak menyangka, tidak mengira, tidak beranggapan, tidak menilai bahwa Husain bin Abdurrahman sholat malam. Sehingga apa? Sehingga dia suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, ini poin penting, ya. Ada orang memang mengerjakan, pengin dipuji. Ini tidak mengerjakan, pengin dipuji. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Yuhibbuna an yuhmadu bimalam yaf'alu. Antum buka dalam surat Al-Imran 188. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau, ya, wa yuhibbuna an yuhmadu bimalam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum azabun alim. Jangan kalian mengira, surat apa tadi? Al-Imran ayat 188. Jangan kalian mengira la tahsabannalladzina yafrahuna bima atau, ya, dan kalian mengira orang-orang yang berbangga dengan apa yang telah atau yang mereka perbuat, ya, yang didatang kepada mereka, wa yuhibbuna an yuhmadu bima la yafalu, dan mereka yang suka dipuji bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak diperbuat, yang tidak dikerjakan. Nah, ini, ya. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Jangan mengira mereka selamat dari adab, ya. Jangan selamat minal adab, ya. Walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Nah, di sini dalam surah Al-Imran 188 ini yang menjadi syahid adalah orang-orang wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. makan. Ini ya yang ingin dihindari oleh siapa? Husain bin Abdurrahman. Ya. Wa hadha khilafu ma alaihi ba'duhum. Ini berbeda dengan sebagian orang lain, ya. Ada orang apa? Yafrahu annannas yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli. Ada sebagian orang yang senang kalau ada orang menganggap bahwa dia sedang menjalankan salat malam. Wa hadza min naqsit tauhid. Dan ini merupakan yaitu kekurangan dalam segi tauhid, kurang dalam tauhidnya, ya, kurang dalam masalah tauhidnya. Lantas bagaimana sikap kita ya dalam masalah tersebut? Perhatikan di sini para jemaah rahmati Allah, ya, perkataan Al-Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riyaun, ya, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallah minhuma. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Ya. Dan beramal karena manusia syirik. Dan ikhlas adalah Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Nah, ini disebut oleh beliau, ada sebagian orang yang senang kalau orang menganggap dia sebagai ahli ibadah. Dia sholat malam, dia puasa, ya, puasa sunnah atau yang lainnya. Lah ini Husain bin Abdurrahman fair. Kadang sebagian orang menceritakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Wah, tadi malam itu ada tikus lompat gede, langsung saya tendang, langsung saya ambilkan tongkat, ya, tewas sekaligus. Kurang lebih itu jam 3-an, maunya ngomong bahwa dia sholat malam, tikus jadi korban. Ya, tikus jadi umpan. Atau cerita yang lain, tapi ini malah sebaliknya. Ketika ditanya siapa yang tadi malam lihat bintang jatuh, saya. Tapi saya tidak sholat loh, gitu loh ya. Saya tidak sholat. Nah, ini loh ya. Nah, ini bisa ambil faedah yang lain, bahwa ada orang yang memang suka dipuji. Di sini oleh kata beliau, Husain bin Abdurrahman mengatakan hal tersebut agar Sa'id bin Jubair tidak menyangka, tidak menilai, tidak mengira bahwa dia sholat malam. Sehingga apa? Dia dipuji terhadap perbuatan yang tidak dikerjakan. Nah, banyak orang yang minta dipuji terhadap pekerjaan yang tidak dilakukan. Padahal mengharapkan pujian manusia, ya, dengan apa? Dengan perbuatan yang dilakukan, itu merupakan kesyirikan. Kata Al-Fudail bin Iyad, al-amalu min ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia itu syirik, ya, meskipun disebut dengan syirik kecil, ya, kalau kita tuh riya, apa namanya, ini disebut, maaf nih, kalau pengertian Fudail bin Iyad, beramal karena manusia itu syirik, bisa syirik besar di sini, karena di sini mutlak, ya, mutlak, nakirah fi siyaqil isbat namanya mutlak, ya. Sementara beramal, meninggalkan amal karena manusia, riya. Beramal karena manusia, syirik. Ini, beramal karena manusia syirik. Ya tentu iya. Yang namanya syirik adalah karena Allah dan karena manusia. Kalau hanya karena manusia saja, lebih parah pada daripada yang tadi. Kalau karena Allah dan manusia, itu syirik. Karena dia menyekutukan Allah dan manusia. Man amila amalan, ya, man amila amalan asyrakamai, ya, apa hadisnya? Allah Ta'ala berfirman, man amila amalan asyrakafi imai ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Dan riya adalah syirik kecil. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asyirkal asghar." Ya. Faqalu wa ma asyirkal asghar, yaitu ar-riya. Ya. Ini yang ditakuti oleh Nabi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Ar-riya yaqulullah yaumal qiyamah idza jaran nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Ya, hadis sahih di Sunan Al-Albani dalam Sahih Targhib dari Mahmud bin Labid Al-Ansari. Yang paling aku takuti, ya, apa yang aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Allah berfirman kepada pada hari kiamat, ya, ketika orang-orang mendapatkan balasan amalnya, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kamu dulu riya dalam kehidupan dunia, kehidupan dunia. Perhatikan, ya, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Nah, tapi kalau kita sudah ikhlas, kemudian masih ada orang yang memuji atau dapat balasan yang lain, maka apa disebut? Tilkal ajil busyrul mu'min. Ya. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaih, qala tilka ajil busyrul mu'min. Wa fi riwayah wa yuhibbuhun nas alaih, wa fi hadis Ibnu Samad wa yahmaduhun nas. Rahu Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasul, seseorang melakukan amal khair baik, kemudian lan manusia memuji dia. Berarti ketika dia melakukan khair, ikhlas dan ittiba berarti dia. Lalu ada orang yang memuji. Ini pujian ini salah satu sebenarnya. Mungkin bisa yang lain. Qala tilka ajil busyrul mu'min. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang yang beriman. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ini para jemaah. Nah, jadi dalam masalah pujian ini, jangan mengharapkan pujian kepada manusia. Sebab nanti Allah Ta'ala akan mengatakan, sudah, idhabu ila ilal ladina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian kepada orang-orang yang kamu dulu riya, apakah kamu dapat balasan dari mereka? Nah, ini akan tetapi kalau sudah ikhlas, ya, ya'malu amalal khair wa yahmaduhun nas faqala tilka ajil busyrul mu'min. Ada orang berbuat baik lalu dia dapat pujian dari orang, ya, ini mimbabil misal, contoh, atau misal dapat kompensasi apa yang lain lah, maka beliau katakan ini merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Berarti di sini perlu adanya satu sikap kehati-hatian, ya, karena ini adalah gerak-gerik hati, ya, gerak-gerik hati, ya, ini merupakan gerak-gerik hati. Oleh karena itu hendaklah kita semua selalu mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari dialog dua orang tabi'in, guru dan murid, Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Dengan jujur, Husain bin Abdurrahman mengakui, amma anni lam akun fi solatin, benar-benar sungguh saya waktu itu enggak solat, ya. Agar terhindar dari pujian yang tidak dilakukannya. Mengharap pujian pada manusia yang kita lakukan pun juga tidak benar, apalagi tidak. Tapi kalau memang kita tidak ingin dipuji, ikhlas karena Allah, kemudian ada kompensasi, apresiasi, ya, baik pujian atau yang lainnya, insya Allah itu merupakan apa? Tilka ajil busyrol mu'min. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Tapi kalau tidak ikhlas, ini masalah tauhid, ya. Surat Al-Isra ayat 18. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah. Apa al-ajilah itu? Balasan segera di dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Ajjalna lahu fiha. Kami segerakan balasan di dunia itu. Tapi ingat, kata Syekh Utsaimin, muqayyad bi masyiatillah. Terikat dengan kehendak Allah. Apa? Ma nasya liman nurid. Kami balas segera. Tapi ingat, ma nasya liman nurid. Bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami inginkan. Kemudian kami sediakan pada mereka neraka jahanam, masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Artinya, orang yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan yang diinginkannya. Keinginan karena ketidakikhlasan itu terikat muqayyad dengan apa? Apa dan siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Apa yang diinginkan sehingga dia berebut di sop pertama. Oh, ingin menjadi menantu orang kaya. Terus yang kedua, si B mau apa? Ingin dipuji oleh orang. Yang ketiga pengin apa? Pengin jadi marbot. Marbotnya enggak ikhlas. Itu misalkan nih. Misal contoh ya. Maaf, tidak dalam rangka tujuan lain-lain. Oh, ternyata apa? Yang ingin menjadi menantu orang kaya, lamaran ditolak. Artinya belum tentu dapat. Yang ingin dipuji manusia, ternyata apa? Dicela. Dan yang ingin menjadi marbot diterima. Artinya orang yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Surat Al-Isra ayat 18. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Ikhlas memang berat, saudara. Tapi harus kita bicarakan. Sangat mudah diceramahkan betapa berat dan perlu perjuangan, bahkan pengorbanan. Untuk apa? Untuk ikhlas. Dan ini contoh seorang tabi'in tidak ingin dipuji karena tidak melakukannya. Seandainya melakukannya pun juga tidak ingin. Ya, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan dalam surah At-Taubah, ya, Allah Ta'ala berfirman, sudahlah, katakanlah, berbuatlah, beramallah, Allah yang akan melihat Rasulnya dan juga orang beriman, ya. Surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, katakanlah, beramallah, sudah berbuat, fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, bahwa Allah yang akan melihat amal perbuatan kalian, Rasulnya dan juga orang yang beriman. Kalau sudah kita berbuat karena Allah Ta'ala, dapat ini, dapat itu, tilkah ajil busyrul mu'min, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Sampai di sini dulu kita azan, setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Para jemaah sekalian, bahkan dalam ya sebuah hadis, yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang 7 golongan yang dapat perlindungan Allah Ta'ala, ya, sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ya, 7 golongan Allah melindungi dengan perlindungannya pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa di antaranya? Al-imamul adil. 1, pemimpin yang adil. 2, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup senantiasa beribadah kepada Allah. 3, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya itu selalu menggantungkan diri dengan masjid. Ya, dengan masjid. Yang ketiga. Kemudian warajulan yang keempat, warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kedua, yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Yang kelima, seseorang yang diajak oleh seorang wanita cantik dan memiliki kedudukan untuk berzina, kemudian dia mengatakan saya sesungguhnya takut kepada Allah. Ya, itu yang kelima. Yang ketujuh, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama simaluhu matunfiku yaminuhu. Seseorang yang menginfakkan hartanya dengan menjemujikan, bersembunyi, sehingga tangan kanannya, ya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang zikir pada Allah ketika dia sendiri, lalu air matanya mengalir karena takut. Yang menjadi sahih di sini apa? Yaitu rajulun tasaddaqa ya ahfa hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiku yaminuhu. Orang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia sudah melakukan kebaikan, tapi dia sembunyikan, tidak ingin dipuji, ya, tidak ingin dipuji. Padahal berhak untuk mendapatkan pujian, tapi tidak ingin. Itulah yang mendapatkan naungan. Ketika dia ikhlas, apakah boleh kita terang-terangan? Ya boleh saja, ya, baik secara rahasia maupun terang-terangan boleh, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya siang malam sirran wa alaniyah, sembunyi maupun terang-terangan, dapat pahala di sisi Allah. Asalkan apa? Niatnya ikhlas. Nah, tapi yang menyembunyikan tadi akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Nah, ini sudah tidak melakukan, kok dikesankan melakukan. Sekarang dikenal dengan istilah apa? Pencitraan. Ini banyak, ya. Seperti itu. Yang penting viral. Semakin dapat rival, semakin viral. Ya. Ini para jemaah. Dan mari kita jangan terpancing dan terkecoh dengan perkara tersebut, karena memang ruang dan waktu sangat menggoda untuk seperti itu. Yang ujung-ujungnya tujuannya ya untuk kepentingan-kepentingan yang sementara. Ya. Padahal belum tentu ingin viral tapi dapat rival gitu. pingin viral, tapi rival yang terjadi. Itu apa? Orang menyudutkan. Orang memojokkan. Seandainya kita berbuat yang sebenarnya, lebih baik disembunyikan. Terang-terangan boleh. Tadi surat Al-Baqarah pada ayat berapa tadi? 274. Ya, ya. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Boleh. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, di siang hari, sirron wa alaniyah, baik bersembunyi, tersembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Mereka tidak takut, ya, terhadap mereka lahok tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Boleh, ya, tapi tetap harus jaga keikhlasan. Maka mana yang lebih dipilih, sir atau alaniyah? Kembali kepada kondisi iman. Kalau memang kondisi iman menyeret kita kepada riya, pamer, ya maka kita lebih baik sir. Kalau memang bisa memberi inspirasi kepada orang untuk berbuat baik, ya ada masalah. Seperti yang diminta kepada Nabi, diminta Nabi, ya ketika orang-orang, ada orang Bani Mudhor ya, yang dia dalam keadaan compang-camping pakaiannya, kekurangan makan. Maka Nabi, siapa yang bersedekah? Lalu ada orang, pak sahabat membawa ya makanan, kemudian diikuti yang lainnya terang-terangan. Ya, lalu Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam, bagi dia pahala dan orang yang mengikutinya. Nah, kadang memang beda tipis antara inspirasi, ya, menginspirasi orang dengan pamer. Itu beda tipis, itu yang harus dijaga. Oleh karena itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau ada matan redaksi yang lain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dari syirik yang aku tidak tahu. Ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Ya. Kemudian selanjutnya perkataan penulis. Wa qawlu Husain. Ya, jadi beliau masih membahas dialog dua orang tabi'in. Ya. Dua-duanya fiqoh kata beliau. Memang betul dalam Siyar A'lam An-Nubala Ad-Dhahabi juga menyampaikan seperti itu. Ya. Wa qawlu Husain rahimahullah laisa min babil mira'ah atau min babil mura'ah, ya, bahwa perkataan Husain ini bukan dalam rangka untuk pamer, ya, bukan dalam rangka untuk pamer, ya, bukan dalam rangka untuk pamer. Sebagaimana beliau sampaikan di sini, ya, bukan untuk al-mura'ah, bukan untuk pamer. Ada orang memang bisa pamer, bisa riya, bahwa saya itu bukan untuk riya loh ya, bahwa saya untuk bukan untuk riya ini. Jadi pinter setan itu memang, ya. Itu, maka sini kita hati-hati. Balhuwa membabil hasanat, bahkan tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan. Laisa kaman yadrukut ta'at khaufan minar riya, tidak seperti orang yang meninggalkan ketaatan karena takut riya. Makanya kalau tadi kata siapa, Al-Fudail bin Iyad, boleh antum catat itu perkataan beliau, yaitu apa? Tarkul amal min ajlin nasi riya'un, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia merupakan kesyirikan. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah Ta'ala menyelamatkan dirimu dari dua perkara tadi. Ya, ninggalkan amal karena manusia dan melakukan amal karena manusia. Ya. Karena memang pintar syaitan untuk menghiasi kita. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 43, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, ya, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan itu pintar untuk menghiasi. Li'anna syaitan qad yal'abu 'alal insan. Syaitan itu bermain-main, mempermainkan manusia. Wa yuzayyinu lahu tarkat ta'ah khasyatar riya, dan menghiasi untuk manusia itu, ya, untuk meninggalkan ketaatan takut riya. Oh, saya enggak mau begini nanti riya, saya enggak mau begitu nanti riya. Nah, dalam surat Al-An'am ya, ayat ke-43 Allah berfirman, kenapa mereka tidak takut, tidak tunduk ketika datang adab kami, ya, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, tapi hati mereka keras dan setan apa, menghiasi kepada mereka apa yang mereka perbuat, ya. Kata Ibnu Katsir, ya, yaitu apa, ay minasyirki wal ma'asi, menghiasi perbuatan syirik dan perbuatan maksiat atas nama tidak riya, atas nama ikhlas. Sebagian ulama mengatakan orang yang merasa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan. Berarti di sini apa? Yaitu benar apa yang mereka katakan, harus ada al-khauf war roja, harap-harap cemas. Ini, harap-harap cemas. Apa solusinya? Kata Syekh Utsaimin selanjutnya, bal if'alit ta'ah, bahkan kerjakan ketaatan. Walakin la yakun fi qalbika annaka tura'in nas. Tapi jangan sampai bersemayam di hatimu bahwa kamu mengerjakannya itu supaya dilihat oleh manusia. Maksudnya ini dalam hati. Ya. Sehingga kita harus istighfar, banyak istighfar. Dalam, saya lupa di mana kitab yang saya baca, Syekh Utsaimin menjelaskan ketika ditanya tentang orang sholat, ya, rakaat pertama dia ikhlas, rakaat kedua tidak ikhlas. Kalau dia biarkan ketidakikhlasan di rakaat kedua, akan merusak rakaat yang pertama, karena itu termasuk amalan yang bersambung. Tapi kalau dia redam dengan istighfar, insya Allah rakaat kedua yang tidak ikhlas diampuni, yang rakaat pertama selamat dari gugurnya pahala. Kalau orang bersedekah, dia bersedekah 1 juta, dia ikhlas. Kok banyak orang memuji, ya, sampai 1 RT. Setelah tahu dia, tilkal ajil misrul mu'min, kan tadi sudah disebutkan. Bagaimana araita alladzi ya'malu alkhair wa yahmaduhu an-nas faqala tilka ajil busyrul mu'min. Rawah Muslim. Bagaimana ya Rasul, kalau ada orang berbuat baik lalu ada orang-orang yang memuji, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk orang yang beriman. Nah, 1 juta dipuji, kabar gembira. Cuman setelah itu, loh, ini kalau 1 juta yang muji 1 RT, bagaimana kalau 5 juta bisa 1 RW ini? Nah, baru dia keluar 5 juta, ya, karena ingin dipuji oleh 1 RW. Maka apa? Saya menyampaikan yang 1 juta itu insya Allah selamat. Karena apa? Ada ikhlas. Beda dengan sholat. Tapi sedekah yang 5 juta tadi tidak diterima dan dosa dia. Kalau dia istighfar, ya. Tapi tidak merusak yang pertama. Kenapa? karena ini termasuk amalan yang terpisah. Amalan yang terpisah. Nah, haji kan dari ihram, dari tamattu'nya, umroh awalnya, hajinya, orang yang umroh, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Ini rangkaian. Ah, ternyata para jemaah di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan ruang yang cukup untuk menjelaskan dialog antara dua tabi'in yang siqoh terkait dengan yaitu ketulusan di dalam menyampaikan kondisi dirinya, ya. Dan ini adalah tabi'in, ya, murid-murid sahabat. Qauluhu ludigtu ay ladaghathu aqrabun aw ghairuha wa adh-dhahir annaha shadidatun li'annahu lam yanam minha. Adapun perkataan Husain, saya tersengat binatang berbisa, ya, ludigtu, ya, aku tersengat, yaitu disengat oleh biasanya yang berbisa itu aqrab, yaitu kala jengking atau yang lain, ya, atau ular, karena di sini ludigtu tidak disebut. Ini namanya mabni lil majhul, ya, dia dipukul. Nah, kalau dia dipukul tidak disebut pelakunya, dalam bahasa Arab itu mabni lil majhul, tidak disebut pelakunya. Biasanya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena lil masyhur, karena sudah masyhur. Yang biasa tukang mukul itu siapa? Sudah diketahui bersama. Sehingga tidak disebut. Atau tidak disebut karena apa? Karena takut. Kalau ngomong siapa yang mukul, nanti tambah dipukul. Nah, itu, ya. Nah, di sini juga demikian. Lukdik itu, aku disengat. Nah, makanya kata beliau, bisa disengat akrob atau yang lain. Dan biasanya, ya, di padang-padang, apa, di tanah Arab itu, biasanya, ya, lebih dekat yang ngentup, apa ngentup itu apa yang nyengat itu biasanya kala jengking. Maka beliau katakan kala jengking atau yang lainnya. Yang pasti wadzahir, yang pasti yang nampak annaha syadidah, bahwa apa namanya sengatan itu sangat dahsyat. Ya, li'annahu lam yanam minha, sampai karena beliau tidak bisa tidur. Ya, karena tidak bisa tidur, ya. Ini saya tambahkan sedikit. Qauluhu irtaqaitu. Adapun perkataan beliau yaitu Husain, saya irtaqaitu ay istarqaitu, yaitu maknanya minta diruqyah, karena ifta'ala sama dengan istaf'ala, ya. Seperti iltafaro sama dengan istaghfaro, minta ampunan, ya. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat Muslim justru menggunakan istarqaitu ai talabtu arruqyata, yaitu saya minta untuk diruqyah, minta untuk diruqyah, ya. Tapi di sini enggak apa-apa, boleh minta diruqyah, boleh. Manistato'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi. Ini juga seorang tabi'in minta diruqyah, ya. Nah, kita berbicara masalah nanti yang masuk surga, ya. Yang tidak minta diruqyah. Kita lihat bahwa hadis yang mengatakan barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka lakukanlah, ya. Dalam sebuah hadis, ya, arkhosun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayya li bani Amr. Nabi memberikan rukhsah untuk meruqyah bani Amr karena kena sengatan ular. Qala Abu Zubair, Wa sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ladagot rajulan minna aqrabun. Abu Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kalajengking telah menyengat seorang dari kami. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, ya Rasulullah arqih. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, saya ruqyah. Qala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Apa manfaat di sini? Manfaat ruqyah. Berarti di sini Rasulullah membolehkan ruqyah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Berarti minta ruqyah juga boleh, ya. Nah, tapi nanti disebut kalau dia tidak minta diruqyah, termasuk masuk surga tanpa hisab. Apa alasannya? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau. Saya jelaskan sedikit lagi, ya. Qauluhu fa ma hamalaka ala hadza. Adapun perkataan apa yang membawa dirimu untuk melakukan hal itu, ala dzalik, atas hal tersebut, artinya apa alasanmu untuk melakukan minta ruqyah? Ai qala Sa'id. Jadi perkataan Sa'id, mas sabab, apa sebabnya annaka istarqaita? Apa sebabnya engkau minta diruqyah? Qauluhu hadis, hadithun haddatsanahu Syu'bi. Hadis yang telah disampaikan kepada kami, hadis tersebut oleh Asy-Sya'bi. Adapun perkataan ini perkataan Husain bin Abdurrahman. Ini para ikhwan, ya, kalau ulama ketika membahas dialog antara salaf, apa kata beliau? Perkataan ini, wa hadza yadullu ala anna salafa radhiyallahu anhum yatahawaruna hatta yasilu ilal haqiqah. Hal ini menunjukkan bahwa salafus soleh radhiyallahu anhum, tadi para tabi'in, mereka itu yatahawarun, hiwar, dialog, diskusi, ngobrol, bukan ngopi, ngobrol pintar, bukan ngopi, ngobrol sana sini dan sana situ, tidak. Tapi di sini berbicara tentang agama. Hatta yasilu ilal haqiqah, hingga mereka bisa sampai kepada hakikatnya, hakikat kebenaran. Coba antum melihat pada pelajaran Bulughul Maram. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengatakan apa? Kuntu rojulan madda'an. Aku ini orang yang sering keluar madi. Banyak keluar madi. Itu dibicarakan. Akhirnya apa? Bicara sama Al-Miqdad ibnul Aswad. Sehingga disuruh untuk tanya kepada Nabi. Masalah madi. Nah, kalau kita... Tadi malam ada kajian ensiklopedia larangan sudah selesai masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan terakhir ditutup dengan beberapa pertemuan terkait dengan hukmul ingkar fi masailil khilaf. Hukum mengingkari perkara khilaf, ya. Karena sekarang kan ustaz berbeda. Apalagi para ulama dahulu. Kalau para ulama banyak ilmunya, kalau saya apa? Ya. Oh, kalau Ustaz Fulan begini, Ustaz Fulan begitu. Jangan ustaznya, apa dalilnya? Ya. Gitu. Nah, kalau para ulama menyampaikan terkadang dengan makna sebagaimana hadis Nabi sebagai, tapi kalau saya harus mendatangkan hadis itu. Jangan terus-terus sebagaimana Nabi, kata Nabi, ya. Pertama itu tidak mendidik. Yang kedua, iya kalau betul kata Nabi. Ada juga kata Nabi tetapi tidak ada dalam hadis. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, ikhwan. Nah, oleh karena itu saya kemarin membahas masalah hukmul ingkar fi masailil khilaf. Ya, dan sudah selesai. Nah, malam ini tauhid, ya, besok pagi Bulughul Maram. Nah, kalau itu menjadi pembahasan perbincangan selama membincangkannya dengan ilmu, maka merupakan sesuatu yang dituntut. Mari antum saling berdiskusi satu sama lain seperti tabi'in ini. Dan memang yang membuat kamu untuk minta diruqyah itu apa? Apa sebabnya? Ya. Lalu disampaikan hadis yang dibawa oleh Asy-Sya'bi, kata Husain bin Abdurrahman. Lalu nanti Sa'id bin Jubair juga menjawab dengan hadis pula. Nah, ini kata beliau, ini menunjukkan bahwa salafus soleh saling hiwar, saling diskusi. Nah sekarang apa? Mari kita tingkatkan diskusi. Lu antum tadi rukuknya begini, bagaimana? Tolong bisa gak jelaskan? Tapi ingat, jangan baper ketika ditanya oleh saudaranya. Dan bertanyanya juga dengan cara yang baik. Antum tadi bagaimana? Karena ini juga dialog. Ini faedah diambil oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin. Wa hadza yadullu ala anna salaf radhiyallahu anhum yatahawarun hatta yasilu ilal haqiqah. Hal ini menunjukkan bahwa salafus saleh itu mereka saling hiwar, diskusi, munakosyah. Ya. Sampai apa? Sampai menuju kepada hakikat kebenaran. Akhirnya sama-sama dapat ilmu. Ini para jemaah. Kalau tidak dibawa ke majelis jadi bahan diskusi. Ini yang paling penting. Kalau seperti itu, hidup kita adalah dengan ilmu. Kalau ingin memperjuangkan Islam, sebagaimana Nabi bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah ad-din bi'izzi azizin wa bidulli dhalilin 'izzun 'izzan ya'izzu Allah bihil Islam wa dullan yudhillu Allah bihil kufra. Rawah Ahmad wa Tabrani dari Tamim Ad-Dari dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis ini, bahwa sungguh-sungguh akan sampai agama ini akan sampai seperti sampainya siang dan malam. Maksudnya apa? Tidak ada permukaan bumi kecuali di situ ada siang dan malam, dan agama ini akan sampai ke seluruh pelosok seperti sampainya siang dan malam. Wala yatrukullah baita madarin wala wabarin, dan Allah tidak meninggalkan rumah yang terbuat dari tanah liat atau terbuat dari kain wool. Kemah-kemah dulu orang tanah liat, nomaden buat kemah, kecuali Allah memasukkan agama ke dalam mereka. Ya. Dengan kemuliaan di mana Allah memuliakannya agama Islam dengan itu dan menghinakan kekufuran. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, apa? Al-ilmu an-nafi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini ilmu an-nafi yang kita pelajari. Wal ama wa dinil haq itu apa? Al-amal soleh, amal soleh. Tujuannya apa? Lam di sini lam li ajlih, lam ta'lil. Tujuannya apa? Agar liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar memenangkan, mengunggulkan di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Berarti di sini kalau ingin memberikan kontribusi kepada Islam agar Islam itu unggul, ternyata apa? Al-ilmu an-nafi' wal amal as-shalih. Coba sekarang nih, orang-orang, maaf nih ya, orang-orang haroka yang berkuar-kuar untuk memperjuangkan Islam, ya, ujung-ujungnya menentang penguasa. Apa yang bisa dilakukan? Apa? Sementara memperjuangkan Islam itu supaya orang Islam itu sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat dengan benar, haji dengan benar, semuanya i'tikad akidah yang benar, itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Dan ayatnya jelas. Berarti kalau kita ingin memperjuangkan Islam, ilmu dan amal. Momentum Ramadan, mari kita sadar bersama. Untuk apa? Bahwa memang di situ kita punya hujjah. Ya, kita punya dalil, punya hujjah para jemaah. Ya, mari kita bersama untuk senantiasa introspeksi diri, bukan turun ke jalan bawa bendera, bukan macam-macam lah, bukan main di medsos. Mari kita al-ilmu an-nafi wal amalus soleh. Tiga surat, tiga ayat. At-Taubah 33, Al-Fath 28, dan As-Saff ayat 9. Buka tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya. Ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ilmu dan amal. Karena ilmu amal ini keistimewaan orang Islam. Yahudi dikatakan al-maghdub, yaitu dimurkai, ada ilmu tidak ada amal. Nasoro waladdolin, tersesat. Kenapa? Ada amal tidak ada ilmu. Islam, ilmu dan amal. Bagaimana meraihnya? Tidak bisa kecuali kita pelajari. Bulul marom besok, kita sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Kita pelajari. Sehingga apa? Kita ingat. Dengan demikian ilmu itu hidup. Bicara di kantor ilmu, bicara di pasar, di toko, di warung, di rumah, di ilmu. Tentang apa? Apa yang sedang dilakukan. Loh, kamu berjualan begitu, boleh tidak ya hukumnya ya? Di masjid, loh, kamu sujud begitu, apa? Tolong beritahukan saya. Loh, istri misalkan, begini boleh enggak mas berhubungan begini? Ilmu. Jadi semua adalah ilmu. Dan ternyata kalau kita mau begitu, ini merupakan kontribusi kita untuk memperjuangkan Islam. Di antara adab ilmu, tikror, mengulang. Sehingga saya sendiri sebenarnya, wah sudah saya sampaikan, mau saya sampaikan lagi. Capek, terus terang saja. Pingin mengulas lagi. Tapi karena sebuah tuntutan, yaitu apa? Etika dalam tolabul ilm, at-tikror, mengulang. Saya ulang meskipun sampai 2-3 kali, bahkan 5 kali. Dan faktanya, antum pulang, besok ditanya, tadi malam bahas apa saja? Pokoknya yang keluar itu pokoknya. Pokoknya yang saya, sudah pokoknya, yang saya ingat lagi. Berarti banyak yang lupa. Memang penyakit ilmu, kata ulama, afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Saya ingatkan sabda Nabi, berapa kali sudah saya sampaikan, yaitu, hadis Abdullah ibn Umar. Apa kata beliau? Nabi bersabda, ini supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah merasa tenang bersama dengan mazhab salaf tidak sampai berkecil hati melihat hiruk pikuknya berbagai macam seruan-seruan, ya. Dan terus terang saja sudah memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin seruan-seruan itu. Irak hancur, Libya, Suria, ya. Tapi orang salaf tidak, ya. Dia harus istiqomah. Dia tahu apa yang jadi sebab kehancuran dan kehinaan kaum muslimin. Apa? Banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Banyaknya kewajiban yang ditinggalkan dan cinta dunia. Tiga ini. Solusinya ada, obatnya ada. Ini penyakit ada obatnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa khattum athnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, sistem riba. Berarti ini contoh di antara yang haram. Dan itu tidak hanya itu, banyak yang haram sudah dilakukan. Pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian. Ini contoh, bukan sekarang bukan ekor sapi yang dipegang, ekor alpat. Itu, ya. Ada kuda, ada kijang, ada alpat. Ya, ekor sapi, karena ekor kijang, ekor kuda, mobil maksud saya, cinta dunia. Kemudian meninggalkan jihad, bukan hanya jihad ditinggalkan, banyak sholat wajib ditinggalkan, jamaah ditinggalkan, apa menutup aurat ditinggalkan, banyak. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, Allah akan menurunkan kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena jauh dari ilmu. Kenapa mereka meninggalkan kewajiban? Karena jauh dari ilmu. Apakah di antara antum dulu ada yang bergelimang dengan perbuatan syirik? Ada tidak? Iya, saya termasuk kita, saya sama. Ya, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Ah, dengan ilmu Allah Ta'ala semoga menjaga kita. Dengan ilmu kita amalkan. Lah ini, mari kita sabar. Kita harus sabar di sini. Ya. Untuk menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kalau kita bulughul maram sepekan sekali. Ya, sering saya sampaikan, Imam Nawawi sehari 12 mata pelajaran. Sehari. Sampai beliau menyelesaikan tulisannya tidak tidur, telentang di kasur selama 2 tahun. Tidurnya apa? Ya begini nih. Udah tidur. Itu kalau Imam Nawawi. Coba kalau Kang Nawawi, gini tidurnya, baca, gini tidur. Ya, itu bedanya. Itu. Saya dengar ya dari Ustaz Yazid, Syekh Masyhur Hasan Salman, ya. Kalau beliau dulu juga pernah saya jadi panitia minta beliau datang ke sini. Beliau 13 kali menghatamkan Fathul Bari. Saya punya di rumah Fathul Bari ada 17. Itu ulama, ya. Beda dengan kita. Kita meskipun tidak begitu, marilah sedikit demi sedikit kita pelajari. Sepekan ada kesempatan murojaah dan mengamalkan. Sepekan berikutnya menambah lagi sedikit, menambah lagi sedikit. Nah, saya berharap dalam rentang waktu sepekan itu tolong kita sibuk untuk berdiskusi, hiwar seperti dua orang tabi'in, ya Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Di mana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita pelajari Al-Qaulul Mufid. Itu syarah beliau. Apa kata beliau? Wa hadza yadullu ala anna as-salaf radhiyallahu anhum yatahawaruna hatta yasilu ilal haqiqah. Ini menunjukkan bahwa salafus saleh mereka itu dialog. Dialog ilmu sampai mendapatkan hakikat kebenaran. Nikmat kan? Antum yang jualan, jualan begini bagaimana hukumnya? Antum di kantor, kita bekerja begini apa hukumnya? Hubungan sama istri dalam keadaan haid, yang boleh mana, yang enggak boleh yang mana, apa hukumnya? Jadi semua itu dengan ilmu. Makanya al-ilmu yufidul yakin, ilmu memberikan ketenangan, keyakinan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Karena apa? Karena prinsip beribadah hendaklah minta pertolongan kepada Allah. Dengan demikian, jauh dari ujub, jauh dari kibir, jauh dari kagum pada dirinya, dan juga jauh dari kesombongan karena sudah bisa beribadah. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak yang sudah saya ingin saya sampaikan di sini, ya, terkait dengan masalah ain, ya, ain seperti apa, kemudian kalau kena ain bagaimana, apa contoh para salaf ketika terkena ain, bagaimana para ulama menjelaskannya. Ini tapi waktunya kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang ada pertanyaan silahkan, ya. Jelas. Tolong enggak jelas, bisa diulang? Nih. Yes, agak kesedikit ya. Iya. Ketika menggunakan penjelasan yang sudah jelaskan menurut definisi menurut kata-katanya seperti ya. Begitu pembahasan itu sangat mudah untuk diingat. Oh ya, saya belajar itu memang Iya. pertama terkait dengan ikhlas, ya. Bahwa ikhlas itu, ya, seperti ulama menyebutkan, ya, adalah an-nadhar ilallah, ya, wa ghaddun nadhar ila nadharin nas, melihat yaitu balasan dan keinginan dari Allah Ta'ala dan menundukkan pandangan dari pandangan manusia. Kemudian di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, ketika menjelaskan, ya, an-nasihah adalah al-hulus, ya, al-hulus, kemurnian, ya. Ketika mengungkap dengan perkataan Arab, yaitu apa? Nasahtul asla idha kholaso minasyam'i. Nasahtu, dari kata nasoha. Aku melakukan perbuatan nasihat kepada madu idha kholaso minasyam'i. Apabila madu itu lepas dari lilin. Sehingga nasihat disebut dengan al-khulus. Apa al-khulus itu? Yaitu, ya, at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun yang tadi menerima apa adanya, itu namanya adalah qona'ah, ya, qona'ah, ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, ya, orang yang diberikan apa? Diberikan apa, ya, apa, waqona'ahullah, nah, ini, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah, ya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki cukup, merasa cukup dan rezeki, ya. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah berikan qanaah dengan pemberiannya, dengan karunia Allah. Apa itu qanaah? Yaitu merasa cukup, ya. Merasa cukup di sini, ya. Ah, jadi kalau menerima apa adanya itu namanya qona'ah. Kalau ikhlas, dia mengharapkan balasan dari Allah, melihat penilaian Allah, bukan melihat penilaian manusia. Itu definisi, diantara definisi ikhlas yang disampaikan oleh para ulama. Melihat dan memandang, ya, penilaian Allah, bukan melihat dan memandang penilaian manusia. Itu ikhlas, ya. Jadi kalau orang mengharapkan balasan dari Allah, itu namanya ikhlas. Makanya ihsan itu lebih tinggi daripada ikhlas. Ya. Ibnu Rajab memberikan permisalan, orang ikhlas itu seperti orang yang bekerja dilihat oleh majikannya. Itu ikhlas kepada majikannya. Karena mengharapkan balasan dari majikan supaya didapat balasan. Itu ikhlas. Tapi kalau ihsan muhsin, ihsan anta abudallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Meskipun tidak ada majikannya, dia bekerja baik, itu ihsan. Itu permisalannya. Sehingga ihsan itu lebih tinggi daripada ikhlas. Ah, tapi ikhlas ini hubungan kerja, enggak ada masalah. Jadi ikhlas itu mengharapkan balasan kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu. Dan diberikan permisalan seperti itu. Seperti orang bekerja, depan majikannya dia berbuat baik. Kalau gak ada majikan, enggak. Tapi kalau ihsan, ada majikan atau tidak ada majikan, dia tetap bekerja dengan baik. Maka kedudukan ihsan lebih tinggi daripada ikhlas. Ya. Paham di sini? Ya. Jadi apa ikhlas? Melihat dan memandang Allah Ta'ala. apa yang dijanjikan Allah Ta'ala, dan tidak melihat penilaian dan pandangan manusia. Apa ikhlas? Al-khulus, yaitu kemurnian. Yaitu apa? Kata Abu Amr bin Shalah, kemudian Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Sulaimin, ketika menjelaskan an-nasihah, ya, ad-dinun nasihah, kulna liman ya Rasulullah, qala lillah, wal kitabihi, wal rasulihi, wal aibatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa nasihat Allah? Yaitu ikhlas di antaranya, ya, menjalankan perintah Allah, bertauhid. Apa itu ikhlas? Memurnikan agama, mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak diperintah kecuali untuk memurnikan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak syirik baik besar maupun syirik kecil. Itu namanya ikhlas, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Iya. Antum yang lain silahkan, ya, jangan segan untuk bertanya. Iya. Ada pertanyaan dari seorang pemahat yang menyampaikan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pertanyaan Ustaz terkait 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana jika kita memiliki rukyah namun rukyah syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW? Apakah hal tersebut termasuk kategori orang yang memiliki rukyah dan tidak akan mendapatkan surga tanpa hisab? Iya. Adapun makna 70,000 sudah saya sampaikan hadis yang lain beberapa waktu yang lalu, bahwa itu merupakan satu ungkapan banyaknya. Bahkan ada yang ada riwayat mengatakan masing-masing dari 70,000 ada 70,000 juga, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang minta diruqyah? Kalau tidak sesuai dengan syar'i, bisa masuk syirik atau bid'ah. Tapi kalau sesuai dengan syar'i, ya boleh, tidak masalah. Tadi ada sahabat mau meruqyah orang yang kena sengatan ular. Ini menunjukkan boleh, tapi mengurangi hakikat tauhid. Makanya di sini babnya man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Ya, ada beda antara orang yang bertauhid dengan orang yang mewujudkan tauhid, al-muwahhid dan al-muhaqqiq li tauhid. Ya. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah orang yang tahqiq, merealisasikan tauhid. Siapa orang yang merealisasikan tauhid? Orang yang bebas dari syirik dan bebas dari perbuatan maksiat. Nah, itu ya jelasnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lantas bagaimana orang yang minta diruqyah? Ya, iya betul, tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, tapi selama dia bertauhid, insya Allah dapatkan ampunan Allah sehingga masuk surga tanpa hisab bisa, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, jangan kita yang berharap dan minta, tapi yang lain untuk memintakan agar diruqyah. Jangan dia sendiri untuk minta diruqyah. Ya. Sementara juga di dalam kita sakit juga disuruh berobat, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Demikian. Idza wafaqatid da'a idza wafaqid da'id dawa bari'at minhu bi'idznillah. Kalau obat itu pas dengan penyakitnya, insyaallah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawabannya, kalau dia minta diruqyah, maka dengan hadis dan keterangan ini, ya, tidak dapat jaminan untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi ketika minta diruqyah boleh, tadi sudah saya sampaikan dalil-dalilnya, ya. Asal ruqyah itu sesuai dengan syar'i, bahasa Arab. Tidak ada kesyirikan. Memanggil memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Nah, apakah ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab? Ya. Kan disebut seperti mujahid, ya, para pejuang, ya, bahkan bisa berikan syafaat. artinya dengan dalil yang lain, ya. Namun dengan ini, ketika dia minta ruqyah, ya, dengan dalil tersebut, maka dia tidak ada jaminan untuk mendapatkan surga tanpa hisab. Ya. Namun ketika dihisab, ya, dengan hisab yang mudah, diberikan hisaban yasiro, hisab yang mudah, ya. Demikian. Karena apa? Karena memang sulit ketika sudah orang itu kesurupan jin, teriak-teriak, ya, sampai auratnya terbuka misalkan seorang wanita, mau tidak mau saudaranya harus datang. Man istata'a aminkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi, barang siapa dari kalian yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Ya, kalau bisa jangan sampai dia minta diruqyah, tapi kita yang melakukannya. Siapa yang bisa? Dan semua insyaallah bisa meruqyah itu. Semua boleh meruqyah. Tidak harus ustaz, tidak harus. Ya. Nah, dulu Imam Ahmad, jin takut sama sendalnya. Bukan karena sendalnya Imam Ahmad, tapi takut sama yang memiliki sendal, ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap istiqomah. Mari kita memberi kontribusi untuk kemuliaan kita dan kemuliaan agama Islam dengan cara al-ilmu an-nafi' dan al-amal as-soleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.